Ini kadang udah kita naikin sampai di atas abis hadiah juga garas dewek kok semuanya. Bis duit rakyat dimakan semua, panci-pancinya dia kerepus. Hai dia, bensin dia minum, solar dia minum, wah, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga najong. Ih, orang kita jadi sengsara gara-gara dia naikin BBM diam-diam aja naikin. Tahu-tahu udah naik aja. Giliran turun 200 perak diumumin. PA bener. Amin apa pak? Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini mendapatkan berkah dan kita kumpul semua kelak kumpul lagi di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Mohon maaf para orang tua, para guru karena saya enggak biasa ceramah duduk karena memang pegel banget. Baru tiba tadi Bu, ya jam 5 sore saya jam 7 tadi berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Malaysia dalam acara Walimatul Khitan Yunatin Upin Ipin. Jadi pulang dia ke sore. Serius banget sih. Emang lagi pegel bang, penyakit mubalik begini ya. Kalau enggak turun bro ya kendor. Malam ini hadir dan kumpul kita dalam rangka memperingati Maulid. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa kita cinta terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umat. Mana buktinya? Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku ini diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan dan jaminan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kudsi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Jaminan umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita kok mau mati. Nabi masih mikirin kita mau mati. Nabi. Iya nyaut apa gitu. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa yang beliau ucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain bang. Mau mati sekarat anak kita kumpulin. Mat. Sin, roh, ye, kumpul-kumpul. Ada lu yang buantat bilangin, Romana Baba gak kuat, bawa penyakit sini. Baba mau ngomong sama lu semua, kalau gua udah kagak ada umur, itu ruko pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa ba, punya Cina? Aduh, gerebek lu mau Cina. Lah kita mau mati masih bandar yang kita pikirin kok, benar. Rasulullah mau wafat yang beliau cari kita umatnya. Di dunia sayangnya luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi sayangnya Rasul. Mana? Ini ada cerita bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya pok. Ini kita doang nih yang tahu. Diriwayatkan pak bu ketika nanti datang hari kiamat alam hancur-hancuran. Gunung semuanya meletus. Air laut tumpah ke darat. Semua makhluk mati termasuk malaikat mati tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma? Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Oh, ada yang nongol, Bang. Rebah semua. Ya kiamat. Apa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari, Bang. Masih rebah lah juga. Enggak bangun lah. Kiamat. Enggak lah, enggak bangun. Mun cerita kiamat ini, enggak lah. Kata gua kagak dia. Di situ Allah nyombong, Bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru dah dihidupkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Enggak panitianya, Bang. Wah, ada tim suksesnya. Bang Haji Purwanto doang ada tim suksesnya. Bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana? Bagian terima tamu siapa? Bagian parkiran siapa? Bagian ngamplopin kiai siapa? Diatur panitia. Kan panitia, Bang. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, lah baik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Wih, malaikat Ridwan. Lalu Allah panggil malaikat kedua, Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjek masjid, rumah dekat musola gak pernah nyabak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kecil, Bang, kenapa? Dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontok. Orang udah pantat kuning, bol nontok, udah parah, po. Iya tuh, nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi sama dia. Ini saking pelitnya tuh orang najung. Makan lauknya ikan habis, ya kerepuk semua pala-palanya. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi emak-emak sekarang, banyak kan pakai presto. Nah, tulang hancur di presto semua. Nah, kucing pada kurus, gak bisa tulang. Pelit kok lo. Pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh, yang model begitu siapin neraka, Malik. Baik ya Rob, siap, berangkat ke TKP. Wow, mantap. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, Bang. Suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur semua, kiamat rata semua. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ini orang CS-nya boleh, Bang Haji. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan? Udah rata semua. Biar kita nyari pakai Google Map nggak nemu ini Bril. Wah, jangan kan nyari kubur, nyari lenteng agung aja nggak nemu. Udah rata semua, Bang. Gua nemu udah pakai GPS juga nggak ada. Terus bagaimana urusan kita ini? Sujud aja, Nyok. Ngapain sujud? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya Jibril Mikail sujud dengan izin Allah, Bu. Terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadha ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat, Muhammad. Kiamat, Jibril? Bener ini kiamat, Jibril? Bener, Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang, po. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Gue dengerin aja, Pak. Benar ini kiamat, Jibril? Benar, Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Bang. Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana, Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu Muhammad kayaknya masih rebah semua. Gua mah kagak tahu urusannya gua ini. Nah, tugas gua membangunin lu dari kuburan. Terus ngajak ke surga dah. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, iya udah ayo berangkat kemon. Oh, akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah, Bang, OTW ke surga. Naik Grab. Iya, Grabnya buruk gitu, Pak. Ya norak buat ini. Ya Allah. Nyampe ke surga Rasulullah, Bang, kayak orang kagak betah di surga. Masya Allah, Nabi mondar mandiri surga. Bengong Nabi kita. Mukanya galau bener dilihat. Ya Allah, Nabi bete pokoknya ukuran dah. Bengong aja, gabut gitu, gabut. Kan yang punya surga gak enak, Bang, lihat begitu. Ditegur sama Allah. Muhammad, gak baik ya Rob. Gak betah di surga. Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini, saya sudah enak, sudah dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, sudah dapat mobil dinas, lagi saya sudah enak di sini, sudah enak di DPR, DPR, ceplosan ngomong, saya sudah enak di surga ya Rob, sudah enak di sini, sudah enak, tapi ngapa bengong begitu? Ngomong dong. Saya bengong mikirin umat saya ya Rob, nasibnya bagaimana itu waktu jadi tim sukses. Salah lagi ngomong. Aduh umat saya bengong aja, saya bengong mikirin umat ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana, saya gak mau enak-enakan di surga sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Luar biasa Nabi, Bang. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang begitu, Pak. Agak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Kalau Bang Haji Purwanto mah enggak yang rayu, mah bukti kenyataan dia, Mang. Ini mah yang lain ini. Bener Bang, orang kalau naik panjat pinang yang paling capek siapa yo? Yang di bawah, Bang, udah diles-iles lehernya, melintir-melintir kemarin. Tetapi orang yang diinjek di bawah kan ngomong, biarin gue sih gak ngapa-ngapa lu injek di bawah, yang penting lu naik ngatas. Tuh, tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang udah kita naikin sampai di atas, abis hadiah juga galas dewek, oh semuanya. Biskuit rakyat dimakan semua, panci-panci aja kerepus. Hai dia, bensin dia minum, solar dia minum, kok. Wah, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga, najong. Ih, orang kita jadi sengsara gara-gara dia naikin BBM, diem-diem aja naikin. Tau-tau udah naik aja, giliran turun 200 perak diumumin. PA bener. Najong lah. Yang begitu minta 2 periode. Wah. Bawa lah, bawa. Gitu kan ya. Tuh nenek ada rekaman videonya, saya lihat ya. Wah, milih siapa? Bawa lah, bawa. Itu. Mengapa dia merarat? Kita merarat. Ya Allah. Gue cek tau ketinggalan mulu. Telat ya. Rasulullah keluar dari surga, Bang. Nabi keluar dari surga. Nabi keluar dari surga, Pok. Nabi keluar. Kita ngomong jokong kok di belakang. Nabi warni surga. Baru bang semua manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, semua dibangkitkan kita. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki. Apalagi sudah laki dah gak kenal bini po. Sono. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa bu. Apalagi sejengkal di kepala kita. Kepanasan udah pasti, aus udah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan? Alfamart Indomaret tutup. Galon isi ulang kagak nemu bang. Di sono gak ada. Tuh. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majlis maulid seperti ini. Allah sediain apa? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin pang di sono dia. Dia kecekek rasain kok kausan kagak ada yang nolongnya. Na'udzubillah min. Tanya selawat mbak po, selawat baca. Selawat baca. Makanya emak-emak kita tuh zaman dulu pada berkah po, meselawatan gak pernah putus. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal sambil selawatan tuh orang dulu. Tuh saya punya uak tuh selawatan getol banget kalau masak. Makanya orang dulu wajar masakannya sedep-sedep. Karena memang dibarengin sama selawatan masak po. Orang dulu ngambil beras aja di penjaringan po. Apik baca selawat dulu. Masak aja orang dulu rapet tuh. Rambutnya kudungan ketutup. Makanya jarang kejatuhan rambut. Orang dulu masaknya tuh sambil selawat goreng tempe. Ya Muhaimin Ya Salam Salimna wal muslimin.